spesial kembali buat semuanya. Yang tahu lagu ini diangkat semua dong tangannya. Spesial New Candidates. Mas Dian, kowe janji lebih kencang. Neng nyata neng ngapusi citro ati iki, netes elaku milih deres neng pipi. Goyang lagi. Mas biyen kowe janji karo aku, lakoni tresno suci nanti ikhlas bakal mati. Ooh.